Kalau malam minggu aku gak apel sama kamu, kamu jangan ngira aku udah mulai bosen. Sumpah berani toleran, aku masih tetap cinta kamu. Malam minggu aku gak apel sama kamu, kamu jangan nyangka aku punya pacar baru. Sumpah berani muntaber, pacar aku cuma kamu satu. Hei nona, kau boleh aja kasih kencan di kebun, di taman, di lapang juga boleh, asal jangan di rumahmu. Aku tak bapamu ya mengidap penyakit darah tinggi sinis dan galak. Waktu kita ngobrol di shelter bis kota, kamu ngomong bahwa kakakmu yang lagi suka jelekin aku sampai jidat aku ngerut. Bingung lagi. Hei nona yang kerempeng, bilangin sama dia kalau dia gak setuju aku jadi pacar kamu. Jangan ngomong di belakang, bisik-bisik ngomong aja belak-belakan biar enak buatku.